ngerti kok dek sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Ora nek aku iki pisan bebas mau makane ngetek sing kendang iku. Ya daripada ngelamun ditinggal bojo koyok modele Basman sak gudang nek gelem tak turuti. Koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan dak ketemu dak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu Basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasae bojoku Cak Basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae. Wong Basman ninggal gak ono aku dhewe ae sing. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh punten ten peraturane Pak, boten enten lah an. Pokoke lak kerapan sapi. Ya wis nah gak apa-apa wis. Dadi lah kale Mas. Ro benar ya jadi ni ya nak aku tukang joki ya. Lah ya apa nemulan gak joki bojo joki sapi wes. Kulo diakal nggih tak akal sapi kulo tak jeneng no berhenti. Eling-eling enteli wayat sapi berhenti sapi kulo wedok soale. Kabe musuhnya sapi lanang-lanang deh. Waduh, tegur-tegur, gede-gede. Dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kulo mboten. Kulo banyan mele belintik niki, ayu belintik niki. Kulo wedak isak kilo tak lereng-lereng kali kulo. Aduh sih lengo wangi deh. Lengo wangi ini kudel konyot. Duh konyot ya apa. Tak botol nih kulo kabe akan kabe. Buntut-buntut sampai sikil kak kari deh. Kulo kei bengi sabang. Kulo wedaki abang. Waduh pun melok-melok pendek. Kulo celaki padahal sapi ini pun koyok celaan. Kulo celaki malin itu. Kek-kek tok kereng itu karena kulo. Pun cari wasit. Nah, ayo nah. Nggak pun kulo nomor 5 mawon pak. Pas musuhnya dek sapi ini. Aduh, menyala nih bu. Dek gak salah setan kober jenengi sapi. Ganteng lah. Tapi kulo pun cili lokasi. Iku lah setan kober gendaannya berhenti tak kono-kono. Wah, tepak iki dek. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambil berhenti. Aku tenang aja dek. Wasit prat-prit. Ayo mulai. Kulo tenang mah prit. Pun laku kulo santai mau cari wong. Nah, langka nenek bine jono rakra apa nah. Loh, tapi kulo setan tenang mau. Bareng rodo ado. Pun ado kali ini kuno po setan kober. Kulo suwiti. Wong jenenge setan kok penoleh. Kok koyo suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok brentek ning muni dinteni nggih setan gober. Alon alon Dik. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung brentek tak cabek blok ngono alebe setan gober. Enggak longo sing jokine setan gober. Oh, pemarlena nakala ni kuatik asal ngak sing muni mohon buatan berentek ni sing muni ni ku marlenai dari. Pokok kalau pun nomor siji lah anse masih kepake tapan apa kalau nomor siji pun menang nomor siji. Waduh, mungkin ni Cak Basman kerung bae kalau nak kerapan sapi. Enak ini ki kalau tak ngiring sapi mawon sih. Eh, waduh, dong hidung. Tidak peduli, tidak ada laki-laki. Pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lola elek kalau niki. Anu lho dek, ikut persatuan apa nih bu? Himpunan wanita karya, HWK aku lho. Tak ngidung ya dek, timbangan aku lho. Ditinggal wong lanang ngelamun sing boten-moten. Aduh lak, mungkin yuk nopo. Iya! Thank you. Mana lo bingung be deh, nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis paes tak model sak niki kula. Mati we tuwe mboten peduli tuwe kula. Eling-eling dinge kali wong lanang. Rambut tak perbaiki tengkap slon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Bas mana ketemu cek kepencut nggo. Aduh masalah. Bek, kono iki lapo bek? Kono sok kumpul wong ngene iki. Lho, bek malah. Iya, tak rungono apa kok nyanyi apa, Bang? Menghibur hati, Dek. Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna. Lah, apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sate. Oh, sumari menang iku ta? Heeh. Kono mari kerapan ta? Iya. Oh, kono gak peduk paman. Ula apa gak ngereken pamanmu gak masuk buku ya? Ini mula nih gak boleh? Mbak ba minggat bandar karo jawane, pokok aku sih tenang aku we. Iya sih penting yang jadi-jadi. Iya bas gak bingung-bingung. Nah, paman gak bener ditutup nolak melok ke jelungu pak. Bener ya melok pamanmu dah? Gak wis aku gak kompetna. Oh ya udah. Aku boleh. Makane lo penuh ponakane pamane penuh. Ojo melok-melok pamane penuh rusak. Iya, ketularan wong. Iya, ketularan. Kadang-kadang muni kepedhok kepenak, ketokok. Lah iya. Aku lek penuh nyanyi apa ereng-ereng sapi. Ereng sapi. Eling sapi ku. Apa? Sapi ne penuh apa? Pacarku biyen lho. Lho. Ne pacar sapi? Sapina kok. Oh, sapina. Sapi. Sapina jenenge ngono lho. Pacare penuh jenenge Sapina. Ya perkara sapi ku sing disik lak kon ngedol aku ya eman, sapi iyo. Putih tak ijolno oleh pati tak ijolno sapi abang. Iyo. Sing kari iki perkara sapi ijo iku. Ono sapi mak ijo deh. Iku lak gaene kum-kum malumuten pe iku. Oh, makane, Dik. Mari ngono tak dol, saiki pisah perkara njaluk arloji. Kenapa kok ijo? Njaluk arloji? Arloji gak seneng. Sapina ku njaluk arloji gak penuh tuku ono ala Dik, regone piro arloji tu kok nang sing otomatis iki. Otomatis. Otomatis 2500 oleh. Ketok lak pelak kembiar. Wani wani sing iku lho Be, awet sing batu swidak iku. Lho, ono batu swidak Dik. Ya ditambahi dhewe. Oh. Sampai waktu pecelan apa ngono. Kene iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mesine susah. Kok penuh seneng-senenge? Ya lapo, Dik? Padhe lak durung pegatan sih. Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lapo susah-susah. Makane enak penuh biyen gak dadi ambek aku. Aku ki masih ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso dolek sana mangan dhewe tetep jalan lancar dodol diwe dodol nengko. Lapo bingung-bingung. Iya tapi ya pikirono be, lae paman iki opo nasibe? Nasibe? Iya. Babah. Aku iki ngene lho, Bek. Jane aku wis kepethuk karo paman. Lho, mbek lani wong pamane panjene konak padha ae. Bareng tau pethuk penuh jare teko doan rambut penuh saiki di Pulau Soropol kaya jaran nakal. Ya apalah, ya apalah, penuh lho, kok sengak ngomongane lho. Lho gak ngono kok tambah nom. Iki model model saiki, model rok. Kok tambah nom. Lho iya nom rambute. Iya. Teko mburi kok cicak rawon. Ini paman nek ponane setel panjenengan. Tapi lak wong ijen gak dikenekno panjenengan ya kurang anu perhatian wong lak kurang. Iya, nang ngene lak menarik perhatian. Dikira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso tepuk-tepuk. Aku tau wingi, Dek. Ngene pasar sampean. Iya. Kalau tekumpu ini sekarang ada sweet season thing. Waduh. 17 tahun di teluk ditut. Iya. Belum ditut, titit, barang tak tolek. Oh, wis kewut jadi. Iya. Aku udah gabi sana kalau dia lakna masih kewut, tahep jo. Iya. Iya. Anak no kartolo kapok, pemana ketemu pamane basman. Iya, kayak malangan nih, tahep jo. Iya, tahep jo. Karena ojiri jo aku ini. Iya, paman ngomong aku, jane wis kate nang mule, saking wedi peno kowe. Saiki nduk gerdu. Hah? Dadi hansip. Iku klambine clanane entek, saiki kan sarung rawak-rawak embun embulan. Peno-peno lho. Peno iku ojo ati ngono lho, mosok ana pamane sarunge rawak-rawak dijarno. 6 bulan iki ya golek penggawean gak oleh lah, bingung ae ngono lho. Dadi mule awake rusak saiki. Nemen rusake. Belumnya atas. Lho. Kabian lho nek belum iku atos. Sakno, daging entek kari belum tok dek. Aduh sakno. Nah mulai lah sampe ngerasa sakno, paman ini katanya mulai. Beti lah sampe gak muring-muring, paman ini ngajak balen lho. Apa deh? Ngajak balen. Ya balen, tunggu dulu lihat saja loh. Nanti. Loh sampe denak ngajak balen tah? Loh nek balennya gelem tapi ngelok modelnya disih. Iya. Nek tantanannya angel atau gak balen lho. Tapi, gak, tapi sembarang isi woto kok. Loh. Bingung nek dandani. Gak ngono. Barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku ya ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarang jare gak kedol ngono lho, Be. Temenan lho. Iya. Nek digugu peno lho. Wis ta, lek panjenengan peno gelem nrimo paman kok tak culeke. Anu. Tak celuke ngono lho. Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane ya apa paman iki. Celuk ta? Iya, celuken wis. Tak celuk ya. Iya, panjenengan setel ponakane. Oleh ae. Oleh aleo. Tak oleh aleo. Aku janjian ngono ae man, tenan man, kono tak kei kode lah ngono. Iki main keplokan bae lek gak dikeploki juwat iki lho. Oh, model kerajaan. Lautoe. Mun jare kodone ana plek-plek moro man. Oleh aleo. Sano parson aku. Lho ya, Pak. Dusek nemen pamit. Aduh. Ya pamanmu kok tambah nglentro ngene lho. Tambah dhuwe nemen iki. Ngomong karo sapa kon iki? Tak mangan vitamin blas iki lho. Eh ngomong karo sapa kon iki? Wong lanang njok temacem. Aduh, aduh. Aduh mak lap kelok notone dolan. Lho, pancet ae. Ndang bebek saiki wis dipethokno ben sawangane koyo kaanu. Lho, ganti sawang-sawangane ngono, ndelok potongan kok bekelen ngene. Ya ngene iki ya apa pamane? Jobone, jobone. Ketemu wis nyenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku wis seger waras. Gak koyo peno. Apa? Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno dhewe sak beteng aduh masa. Kasihan, kasihan. Waduh, omongke safari tiga iki kasihan. Kasihan. Oh, penada. Tak delok toko buri potonganmu. Gawe potongan koleksi. Wah, tu rambut jerongkok-jerongkok no rambut. Aku saiki tak bas ndak kentekan. Kepara wong lanang tumpukan saking aku dak gelem, tak nek aksi tok aku. Dulu aku saiki atik suwean si wolu. Iya tak timbek peno. Aku ngene dak oleh, ngene dak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamane iku, Kak. Singkong ambil keju. Masih patang aksi tetep kayak ngono potonganmu kok endi? Ya dalu. Aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak kepethuk 6 bulan ku yo. Yo apa? Ya apa? Kepethuk kok iso pecowan ae yo apa lah. Kok lak rungu dhewe nek paman dihina. Wong iso atiku nek nyenyak kok. Hah? Rontok-rontok atiku. Tak akeh lho. Kok wedok dhewe. Yo apa lho. Lho, kasihan temenan deh. Ya kepethuk 6 bulan urung gapek ngono lho. Lah apa? Gapio tapi sungkan deh. Aku gapio. Ada dipiu lah ya belum gomi. Iya lo, ikut pamanku kalah izin tak jadi aku gak digapio dicek yo, kok gak digapio dicek lah. Paman iki wong lanang, wong lanang, kawangane dina. Kurang yo apa, eh? Wis balen, petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lak wis seneng sih. Lho nek dolan balen iki balen udan pegatan. Tapi nek ndelok ucapane kaya ngono lho, wong sak iku. Wong sak apa? Kawangane sono paribasane. Apa-apa cak? Terus gunting jalawu. Waduh terus sate tanduk sekali jemek. Waduh. Pusing perkara iku. Iya, Pak. Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jene. Ah iya sawangane kok gegekmu tok wong ayu. Rek iki ngono kudane paribas sampe. Karepe ta, karepe mati ngoce babba wis arno. Wis ngono gedong-gedong taun dadi. Wasalane wajo wong ora acar to iki. Menawa gedong peno kalah paribasan iki. Oh. Namune awake gak serok gak cutil iki. Gak serok gak gak sotil. Iya terus belum bekatoan. Belum bekatoan. Waktu waktu. Aku kamu lo gak kentil. Aku kamu lo gak kentil. Ayo cumbu pan bajing. Kok apa lo boleh ngajangi ombek bebekmu kan ini? Ini ponaan, jenenge ponaan temen iki. Jadi sabar, sabar. Ojo sampai anu lah, kekiran mana. Enggak tahu petuk kok ngono, mbok ya sing mesra. Sabar sapa lo? Sabar waktu tulis. Hah? Lo ya Dimas, lah kene nyeluk Kakang Mas nak apik ta? Ya ya kita lo Dimas. Iya. Kok potongane koyo mbok sing apik mbok ngarani. Ini iki lo, aku gak bluter koyo biyen. Aku saiki tenang santai aku saiki. Bapak pamanmu sing ganti bluter apa koyo tenang santai. Saiki tambah lemu saiki, tambah tau santai, santai aku. Nek dodol buah-buahan, nek situ kuarek 6 peringat, peringis. Guyang-guyang. Oh, tembunannya sih di terus nge. Oh, kalau mau dodol guyang-guyang. Rasanya punya peringis, cak. Ape mingkemet. Gak iso tau, gak kayu dagangan ini. Oleh, kalau bilang-bilang dina ngintip, pak. Kok jangan apa-apa dulu? Oh, dari 6 bulan. Tidak mengira, wisan. Mengira ngintip. Tidak singgih aja, nih. Kalau untuk aku guyang-guyang. Pernah 6 bulan aku nandi, Aiman. Kok gak nyaman bebek kelas aku nandi. Aku ngelang-ngelang jagat. Oh, iya. Tidak, dokon itu. Persoalan cilok jadi sampai iya, res. Jadi persoalan cilok sampai saya gedek. Gede. Kalau saya sadar, Bik, pernah yang unuh, ya. Kalau nak salih paman, ya. Ya saat kena sajane lo. Ayo. Apa itu munggah umur lah saat kena. Usia senja. Ada kagian macam. Nah, ya, anaknya wong izin gak kayak wong lorek. Wong lorek. Wong lorek agak mau. Lah ya wis, ayo sing enak ngono, ayo tak syuting. Ayo. Oh iya, ben syuting iki. Padane tak syuting. Ngene lho Cak Basman ya, saiki kena tak kakean macem, gak pusing-pusing wis. Iya. Ngono lho. Tenang. Saiki aku yang delok modele tenan akan. Ngene lho Cak Basman ya. Ayo tak ngono rek, gak perlu melede. Ayo tak dusi Cak Basman. Ayo tak aman, tak dusi ayo. Ya apa lho, kare iki. Sadar ya. Iya. Aku jenenge ponakan lek ana wong tuwa, karep apa-apa wis ya. Iya. Apa jai je kak karat karet. Apa diwadai wadai kak cukup. Sing barang rusak dikenal mana? Ya. Kau nyari si pura. Iya. Lukun. Iya. Apa ya? Hansip. Apa? Apa? Sojari. Kau dekat jari Ambon. Jari Ambon. Lo, lah pernah sing golek kamar ilah itu sing golek no kamar minyak. Oh iya. Nenek biasa jadi bisa pari. Ya, saya. Saya kita le Bambang Siswanto. Oh iya. Model kan diguri. Tapi ada belum mendingan no kaos teko. Waduh, malah apa ngelompoi? Lah iki ngroding balik no pekoro. Ya nika lo. Terus geger sih balik. Aku dikabyu lah pekoro kono. Bila salah bener sih beda. Apa? Saiki masih ono ngene aja dinut mana lo Cak Basman. Iya ini mana? Mulai berhala teko mana iki? Iya tahu lo iki pekecil iki. Arendi. Nah, Arendi. Ada petaian. Arendi. Tak kon ngene gak ngarai mola. Oh, bisa benar. Oh, barang si kucing ngono lo. Bu Marlena ta? Iya. Iya lah, iya. Pangling. Sesuai balik no. Gua suka kerungu kan, nyanyi jerit. Oh iya. Kalau nyanyi jerit kan ibu lolo. Suarani lu kemelenceng. Kayak iya. Kenceng gitu. Lalu itu melok kerapan sapi kan. Kalau itu nyambut gai, iya lo nyambut gai lo. Apa? Ya apa nyambut gai hutan-hutanan gue lewat di. Eh? Nyambut gai lewat di. Apa ada seperti apa? Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung. Iya lah enak. Itu geledekan, geledek cilik ini sama 2000. Iya benar. Lah aku ngelumpuk ke wadi oleh telung kebek. Iya terus? Ngelumpuk ke pinggir kali. Iya. Lainnya awak. Apa? Hutan teko. Iya. Barangkali aku, wadi tak belok. Wadi ini balik nang ini dewe-dewe. Itu nyabut kau yang ngono, gak cocok yang ngono. Gak apa-apa. Gak perlu nih lah. Gak cocok ya golek pengganlio. Iya, iya. Ya golek no sewan won tau pola iso. Oh, cok balik mana kan dia. Kok ngomong rumah. Tapi aku dagang yang dagang. Waduh, enak dagang. Kok enggak ya dagang. Makanya apa saya gilem musubur dagang. Bodoh karo kena lah dagang ya. Iya, dagang nih. Pancet, dagang buah-buahan kok tak kon mak nih. Cuit-cuit barang. Iya, jeruk, jambu. Nah, iya, borong-borong. Apa? Kau butuh-butuh. Apa? Butuh apa? Oh, makelar. Iya, makelaran. Oh, iya, gak apa-apa. Iya, cuma gak makelar sepeda, rek. Iya. Malah kayak umuk lah. Iya. Iya, kak, ya terus? Ya, iki apa? Tanduran, aku rasa sok nebas, kan? Oh, iya, ngerti aku lo. Apa? Nebas tanduran nih lo. Oh, nebas. Lah, iki aku apa perlu benar, Bas. Oh, iya, apa-apa. Tangi dasar apa? Oh, dodol kok. Iya. Iku ada pas entek ya rene. Iya bener ya. Tapi aja sak wite sak oyote, ngucek jupul mana ya, Bang. Engko nek sak oyote. Tak diketok wite ngawur ae, ya wae tok wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipir teliti. Iya, Bu. Tirang wae, tak tirang wae. Nek 10 batang. Bu batang wit ta? Lah iya kan iki tuh batangan. Iya iya iya wit terus. Bolo wit tapi wit anu po gadung. Wah enak. Enak nang wis. Kabeh. Oh iya. Enak nang wis nah. Saiki borongane pira, Dak? Biasae kok tukune aku 500. Kabeh 10 batangku 500.000. Iya. Aduh kelarangan. Wah kono iki durung ngro. Wah iku apa? Ojo repot gadung gak royo apa aku iki biasa ini dodolan kulaan. Nah, tapi aku kan bojo saiki, Bu. Lah nek ro buktine pencite gone ini sak tombok dhisik. Apa? Kon iki tapi iso meneh. Ya ngono lho, pancen iki contoh. Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine, ngono lho. Saiki iki macam-macam jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Kaget engko iku gadung male. Aku ya. Ya emang nang durung tuwek nemen jek mampu-mampu ya. Lah wis enek wae gembel ya ditapi. Mulane lek ana bukti niku gampang. Lah kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barang iku. Gadung apa gadung apa gadung kepuntir. Gadung kepuntir kok ono katole. Oh, gadung male. Lah crito iku nek gadung kepuntir. Oh iya. Iya iya. Kene iki gak perkara podok lek paman iki. Iya iya iya. Masih bebek gak podok, masih ono dagang liyane. Pomono mik-mik sing rada rewel-rewel. Lho, kok masalah. Kalau punya apa lah bakal servis lah ini lho. Ini malah yang kalau kulak-kulak botol ke arah itu. Lho, yang penting lah asik lah hari. Lho, besi-besi itu mah gelem lah, bener-bener. Masih bandai gelem. Gelem. Pula ban Haji, ban Awi. Bantono. Ini katanya deh, Bantono. Ngawur lah, kalau aku lho. Pokoknya segala ditangani. Apa delok rong dicit apa? Ya enak didelok, Cak. Ayo nah didelok nah. Soal delok iku gampang. Nah, terus saiki ambek paman rene ngono dicit dhuwit iki sik ana pentek. Dhuwit piye ana sih? Lah kene ya apa ngono nah? Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak? Aku gak nggowo. Nek dhuwit aku sik ono, Cak, jeneng wong dodolan sedia terus. Oh, wong wedok gemi ambek dhuwit. Iya, terus? Awal ana ambek kedua intine nyekel dhuwit ya, jelas. Lah saya ingin anak kau nak duit, ya tak sih, dan untuk gampang tak boleh nak duit mana? Iya, terus nak cari siapa? Iya, gampang kini siapa? Kau nak bira kau, nak bira. Kini kini ya, kau nak bira. Bira, yang bira. Kau kunci, kau sih dah. Kau nak bira. Saya tadi tangi ponane penuh. Apa apa? Kau nak bira. Laki ono 500. Iya iya, terus? Iga tu dutang uang kuno saya utang mana 500? Lah, kau tu. Kau mengajar tuan kau ni. Lagi, atau nanti. Gue lek penuh sing ngendo poh ya, yeah. Sini kuliah aku. Iya. Yeah. Coba aku janji lo ya. Siapa siapa? Ya poh enggak cukup poh itu. Iya iya poh penuh. Cukup tak ayo toyo tidak lemah-lemah barang lah kambil lemah. Tapi gampang ya. Aku ada duit gampang, aku tak jelok barang mas makan no malah ono. Iya. Mas mana sih bicara mati? Mas apa? Mas apa? Mas apa? Kabu. Oh mas kabu. Sabari kini cuma sabari ki. Mas apa? Mas makan barang-barang. Lagi lagi cari urusan apa poh iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing musim yang aku saiki janjian man ya, turu ya iya iya ya. Dulur wonge iya iya iya pengalaman dudu dudu kecen ono cari saiki aku musim iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa ya ngono ya ya apa enteng lho sepuluh wong liya iku ya apa 10 sak pikul iku persenan 10 poin poh ya ongkose 3000 ya tadi ongkos lho ada ongkos mana sane 10 10. Aku lek Kalimantan iki sak pekul iku. Lho, sak kon padanan Kalimantan. Lah nek kon ngatur kok ngono jogrok bandari. Ngawur ae. Waduh mecici wong sing bandane sing wedok kok sing ana mecici kok paman sih ambek aku. Iya, tapi ngono sih mandar aku. Ya apa lo? Karepe ngene iki, njaluk persenan pola ya, seneng balik nang. Kira bayar kira tak pekul ngono lho. Ya sumo mentira ngono mbok apa. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh ku, gak nek sikul pekul lan kabeh. Tak pekul ku 5000. Hah? Biasa. Kok malah larang iki? Pekul 5000. Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku wis. Nek kok apa iku? Nek kok apa kan? Nek kok gedeng. Oh ngawur ae. Iku jam sok kok pekul gedeng iki. Eh, padahal. Sabar iki dublek lek sabar iki. Ya apa sih kan dikuriya tadi? Pantes biro. Itu di borongan nah. Aku nari bebek lek paman lah. Paribasan pang ala wite kene ya. Iya iya. Ana nak cita sae iki. Iya. Tidak ada urusan sama saya. Bebek ae ya apa boleh. Kurang ajar kan lo. Kak ono lek bebek sampe gelo lak dadi kiri. Iya iya. Lek ono lak sik dulur. Iya iya iya. Pamane ono apa jenenge? Gelang pudel apa jenenge? Kecemplung. Oh iya iya iya iya. Iya iya. Oh iku kan paribasan. Kecemplung gak mang golekane. Tapi nek Mas Botong, karep dipatri. Dipatri. Iku sambungane kok dipatri. Oh iya iya iya. Lah saiki ngene, Bek. Dikiborongan apa dikipikulan? Aku Jadi aku muli mesti sampean ya. Jadi bojone lagi dikai barongan ta apa? Ya apa teh? Kene lho karepe pokoke borongan cek dipekel mbok diusung mbok siji-siji karo jalan. Kok ora teko omah ngono lho. Sampe dulur iku ciri perkara sepele. Iya iya iya iya. Sampe ciri perkara sepele. Iya iya. Takungan. Iya. Heeh. Lah kabeh piye lho? Iku kena setrum ta iku. Ngono bae. Kayak bener lek mlaku lak aku mbok jengkek. Ora. Saiki borongane piro, Pi? Leke 35 wit iki. 10 wit. 10 wit. 10 wit. Iku nek pange apa enggak? Wit kok ndrujur ta? Wah, iya dicili wit ndrujur gede iku. Ndelok-ndelok lho. Nek sak wit iku, nek sak wit iku pating gemlang tom akeh, sing dhewe maneh. Eh lho, tapi kok gak ada pentil. Masalah, kok dua lembu goblok diarani bitpo itu mah anak pange kok ndrujur gini lho. Ya gede-gede. Oh, gede-gede. Nah, gede-gede. Ya sebab itu kan mentile bareng. Iku gak ada pentil ya. Lah ana pentile ya ana gemandule akeh kan gawe pokoke. Oh, wong pentil. Asal itu aku ya, rek ngono asal itu aku ngembang, yeah. Mari ngembang mentil. Eh pentil, pentil. Mari lu uwo, mau pangi lu, pangi. Kalau sih di dalam apa sak pentil, aku ngosong lah. Lu nggak koi to, itu kan koi gua roto. Iku nalika tahun piro ya? Wah, tahun nalika. Ini gua kula, ana apa ngomong apa to iki? Iya, ini kan metu tahun 65. Timbang geger buri mana? Tahun ini. Sebenarnya harus geger ngarep, harus ngarep kuno geger. Oh, mikir temenan. Iku paribasan. Iya paribasan. Iku koi to ya? Iya koi to. Dionjai, lu kulit di gua, kalau di gua pasti tak usung koi to. Lo ya apa? Tak kulit kok. Lo kita tak mau sih. Tak kulit. Buat dalam kaleng. Balenok kecap ae. Narujaan. Tepat entek ya tak kuite, tak teloke woto. Ya pengen tak telut-telutune bapak kawon. Di ibu teko omah ngono lho, ngerti ya? Apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge. Waduh sak matenge bareng kok. Lho, lak yo apa iki? Kalen talak penorak rugi ta. Lah nek mateng mbok apakno to san? Mbok tak imbune aku dhisik. Heeh. Lah mateng tak gono omah peno. Oh, akeh entek ya, Cak. Aja-aja akeh entek. Iki sida dituku tangga nek gak tak kene liya lho ya. Akeh entek. Tak kene liya wis soal penganyangan. Yo, nyaman dek, nah. Apa sak juta? Loh. Apa? Lah, wek doroku. Aduh, ada apa sak juta? Nyaman-nyaman, jalur 500. Di Jongkru, tak? Ini yang ngunduh pernah dek, ya? Aku terima ngusungnya. Aku yang ngunduh dek, ya, kan? Ya, pernah yang ngunduh aku. Ya, lalu, sak nung. Jenengi pamane penuh, yuk kerja sama, lho. Aku gak bisa, aku lagi. Musim tu sanggup man. Nek nyongkrong-nyongkrong no iso. Ya, wes aku menek. Tak ada mutun aku menek. Salam. Mateng para pemirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Atane ludu biyen. Penyene tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe ya ana omah ya bangkrut tae. Semarae perkara geger ambek wong wedok kolae ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Ano sinya ya boh. Saiki banding setir aku garap tegal. Tandane kok hohoho. Pertanian, pertanian. Pertanian aja ini saiki. Maju aja rendeng-rendengan ini. Panen sak panen ya seruncut saiki. Mari panen pari. Panen jele. Mari panen jele, panen jagung. Mari panen jagung, panen jangkrik. Oh no ya. nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah iku aja sampe dicoko tulo, aja sampe dintup kala jengking. Wae beduk kelongkongan nang tengah sawah. Tapi sak kandhani nek kapan beduk iku ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang nggone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tapi ana beduk dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah sih jari popo gak apa-apa jari biang katuk barang-barang. Barang putihnya sih barang apa nyimpang. Barang timur digawe acar. Kudu biyen ngono iki. Tak kandhani ngono gak percaya. Ha iki male dintup ora jengking. Wah, ngecepek awak bening. Eh, lha bening ya apa sih aku? Wis ngomel yo, ngame. Lho ya gak yo ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih. Banting setir? Kira siapa ini banting? Kira siapa hari? Wah, pokoknya banting setir kok setir, banting nah, setir itu ya, ambil lali. Oh, ngale. Ngale, yang lagi di... Eh? Glosong? Gak, didol. Ya, apa sih yang ngomai? Oh, akhirnya begainya wak nomor tak bantu. Pak Jojo, sampean gue apa? Saya ini garap tegal aja sih ya, kong luru ya. Terus ini mari, apa itu gak digaya kamar mari? Gaya apa? Terangkainya. Terus minum apa? Peternakan. Peternakan apa? Pedes. Pedes. Ah, kau ini ngembari bakron aja kan. Lah sampe peternakan apa ya? Ayam tak bebek nak ngono. Gak iso wak dhewe iki pakane kudu angel. Halo, sak iki akeh. Ya boleh bingoni ulo. Ulo. Ya nek kobra. Aja, sik mas ngene kobra. Mari perkara ae ngono. Lah ya apa iki enake kamar. Wis bapak dibongkar ae, Kak. Iya dibongkar ae wis. Tandur jagung. Tenang men turu Tegal. Gak iso wis bab banok kono. Anane ponak-ponakmu sing teko desa. Meruncet di ngoni pono. Tapi nek kamar kosong suwe-suwe orang di ngoni. Di ngoni kondurku? Iya. Pak, ya bendina aku bisa ambang. Ya kan kayaknya kamarnya sampai lurus sih. Enggak kan turu kamar situ, kamar situ. Aku turu dewe-dewe. Ya lah, aja dewe-dewe. Sampai nanti gak gelem. Nah. Yang cari yang disek, aku aja dewe-dewe. Masih gak gelem soalnya aku. Ngajem itu. Ya ada selimut nih, kemulan selimut limo. Ayo bosen sih, balik-balik kemulan selimut. Selimutnya lu kurang lemah ngono kalau tak kandang, gak betul. Aku lah sengenai pengimut. Ngimutnya jarak yang kata. Kayak ini apa ini, Tegalan ini lah wayahe panen ya. Nah ini wayahe panen ini baju kurang, durung ana udan. Ya apa baju ini dalek nang ini? Dari ini, nek durung ana udan itu, iya. Ana udan. Ngekum kodok. Eh, kodok dikum? Iya. Gak udan, kodoknya mati. Kamu kau tak dikum kan? Saya apa? Saya kau sengaja gotong royong buat jawab luru. Tak habis umur dah. Terus umurnya? Lah, aku sih ngangsu, kau sih mekul. Mekul banyak di kawanan sawah. Ya itu agak sedukur ini. Apa? Wah, kalau kau sedukur, kau sedukur. Ya apa kau dongan mekul? Tapi geledeknya kok aja? Eh? Geledeknya aja. Loh, kamu udah tegel di geledek, kurang jalan, entek banyak nih. Udah kabe. Iya, ini kapan kau nyambung asalan kau nih, repot itu kayak tukuan itu saya paralon. Eh? Iya paralon di sana kalau dilihat orang sawah. Paralon. Nah, untuk Tegalan iya. Di sana nak, iya kalau di sana kan mesti ini. Ya sampean nimbo. Aku nimbo. Kau nak rono? Kau sih dilihat orang mana ya? Iya. Enak. Kau aku celo-celo, wes. Eh, wes eh. Iya. Kau pada ngurak manu ayam. Repot sama ni, ya apa? Ya wes dilihat rono, iya. Masih kurang. Eh? Masih entah di sana. Masih. Iya. Duh, masih di mes. Masih kau nongol yang serama, tak kewong kok. Mas, repot, wong tani gak ngerti mes. Iya saya kira, usul me omo dia. Omo apa? Eh? Omo apa? Omo bukan nak romo. Iku lo omo bereng bersoklat kan? Lo disemprot dengan obat ya saya kira. Uwe. Obat apa? Minta semprot cat ya sampai apa nih gak mati. Iku lawang lah. Ayo cipuri ki nongol ni lam torok gumi kau no omo itu parah nih. Iku lo kutu loncat. Kutu loncat? Iya, kutu loncat, rata tinggi. Iku olahraga ini. Iya, itu tambah nemen itu. Sambil lamtoro itu, agak sih mati. Padahal itu kayak pakan sapi ya? Iya, kayak apa? Kayak pakan itu barang enak itu. Lamtoro ini. Ayo. Saiki, ini kapan kau nonton tengah sawah, kau tak kandani ya? Lapa? Duh, kau ini nonton tengah sawah itu sampai umi-umi. Oh. Loh, karena kamu gendeng aku lah. Loh, umi-umi itu apa sih? Supaya kacau ketulung. Heeh. Emang kok kerungu sampean ngomongin bareng. Lha apa aku nang salah sepatuan. Eh? Sepatuan. Sepatu but. Mangkane. Wis jengkol iku lho. Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh lha opo kok sepatu but yang iwak kan. Lah iki kata nang ngono tengah salah nunggu gentenan, ya. Nunggu salah gentenan tarine gak dipangani manuk ae. Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lo sini tarik wong itu goyak-goyak iko lo. Sopo belum ditarik? Wong sopo sih? Kan ini? Wong-wongan. Wong-wongan. Kok aku yang nunggu. Tapi makanya kalau aku apa tarik ini? Dan aku sing gini. Iya, gue selendang sampean. Iya, tapi ini kapan lo kono ya? Kono kapan apa udan? Kono jok ngiyup, ngiyup dindi. Kono jok ngiyup itu bayang aja. Wong ana gubuke. Heh? Gubuk. Gubuke robo. Lho ala. Lah nangin iki apa? Wis ngene kok gampang wis. Engko nek kapan udan dersa ngiyup nang ngene wis kaya raja wis. Bener. Ya iku wis suwe dadi gawe. Wis kan nomah sampeyan lek pisan tuku meses bedara lah ya apa? Iya ya ndelok tanduran kok ya. Iya iya. Kurang apa iki ngene. Cepat nang gawa panganan pisan engko ndok kono digawe maman. Mam. Iya. Kok kendi? Heh? Kok kendi? Isine napa? Pari gondam nek ngono. Oh, kondi. Ayo tuku mes arek. Paman mun ala borongan murah. Ya apa? Bentai irit ndisi ya. Kok kuburan iki kok. Lah ya paman lah kuburan iki. Lah ta wis dise ngono lho. Hei, Pak. Hei, wis tak buka. Kuwi ngomong ri. Mau pun jane. Lah apa kita terono iki. Oh, wis kepo gede mangkat kono wit po mau ngaten kuburan. Sebelah, Pak. Sebelah arep ya. Iya. Dibi-bi ten di. Po ini. Iki lho. Lah iki lho sebelah lepek. Kurang itu dalan apa, Cik? Po. Iki lak wit mangga iki. Opo mangga padha ae. Oh, kok padha ta. Padha mangga pelempo padha ae. Bek. Nah. Ojo nang wah grombol-grombol dinten tawon tenan. Aku cek senenge poe gede-gede. Blondo iki ya bener ya. Kok kene ora jo kabilah. Lah iya, lah iya. Dolane ceran mari wis cituk pira nampak manungsa putus. Wah, kok niku iki tak dagangan lho iki duwe tak gawe kulaan iki lho. Kos kaki 1003 iki. Enak borongan lho, ana gawe acara karo bangkrut. Dene aku dadi sabari ngene lho, lek amre iki dhuwit oleh akeh ya. Iya, terus. Ana wong tuku situk dilayani meneh. Ana tuku loro meneh maneh. Dadi kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500.000 lho. Tambah gak butuh ngono lho. Tak enak siji meneh, loro meneh, telu meneh. Lho. Ya witi nek kuwi gak kuat lambe yo. Ngawur nek pegel lho ngawur ae. Apa iki ya ben nyawangi paman ta? Ya apa nak Ina? Ya dhuwit sak. Ya wis dhuwit ae saiki. Iya dhuwit ana dhuwit. Wis hitung dhisik lah dhisik. Mburi kuwi hitung pira engko kok rugi puno iki. Sak iki wis hitung lho iki lho kok kaya borongan iki. Borongan. Cepat entek ngono lho. Kata ngono. Iki 1000 sing. Wis dadi 250 lho. Iya, tapi anu iki lho woi. Woi woi. Sak iki 1000. Bisa ngitung ta kan? Sak iki 4000. Wah. Iku ono lek 1000. Lah iya mulane. Enggak diitung lah yo. Apa dhewe kira-kira? Pokoke woya akeh lho gembel. Ora wong sak wit 1000 ya. 10 wit lho akeh lho kira. Lah sing 10 wit pira? Ayo. Ngono. Wis saiki aja kakek ngomong pokok tak duwi. Iya iya iya. Ora jak wis mane iki kok badine akeh. Lah iya nang duwi ono wis. Iya iya. Ngono kongresan cek banter iki badine akeh. Duwe lakon gowo bojone akeh. Lah iya nek nanyo. Itu men kira Allah tuh Allah telah Allah Pak Polo itu Pak Bayar Pak Polo itu tapi Pak Polo barang 60 aduh wis 250 ya tak gawa dhewe ya iya iya wis iso kaya iki peno wis jarne gak apa-apa peno nduwe ya gak apa-apa ya wis aku iki peno dhewe ya pokoke kon dodol aku kuku lho ya tinggal mari itu piro ya piro iki iki ada lho. Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobongi paman mangan. Iki becak 500 cara ngatus. Loh, aku kok kene lho, kok ngono lho. Aku percayane ya. Iya, ra wis bal-bal aku isi semua isin lho. Lah kan elek ta wong terang-terangan. Iya, iya, iya. Yo, engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusungi ya sik oleh maneh. Iki tanding kanca 5 bati kawan, wis ya. Kok ya kurang iki wong 250 kok 5000 kepak. Nek dipen kabeh mari duwe iki. Lah iki dodol lho, Bu. Kata-kata nang jare 50 wis. Wah, apa lo kata-kata lo, saya ketuk lo, tadi kayak tadi. Kurangnya tak jalo paman kok, lah kurangnya. Kayak itu setengah. Lagi 5000 sing lurus setengah jalo paman lo. Tapi mana itu ada yang bebas sekoi ku, apa dia lagi ngitung. Ya tapi itu saya nono bisik, tapi. Kok gak pantas, gue tawuran nih gila. 10. 10 apa? 10 apa gila? Wislah kok. Heh. Ya nemen-nemen nek enak. Kok ana leburan kok bebek. Sekolah ku wis lumayan. Lah kok nek 10 aku njaluk present teko peno ku koi 20. Loro biji lah. Rong 20 biji man. Lho, hah? Kon ngawur ae. Iki milih pamanmu iki ta. Oh, tak kok tak no kon niku. Iki ngene iki. 10.000 ya. Kon balik ta? Loh, iki kene. Ya kita balik ya. Iya, iya, balik. Ayo, Bu. Iya, iya. Lah, lho, Bu ya. Lo tepak lo. Iya. Nah, ya baru beglebuk. Cepat lo. Teman nyeluk piro? Nyeluk sepelo. Aja pringisan oleh bati ate iki rupane kan. Iki yo buk yo bek bingung. Ngapun mirang safari ae kon niku. Oh, boleh mulai apa? Hah? Yo kan rupo besar sistem ngapa iki? Kon bakal ana omah wis dene ayu. Oh, foto lo bek duwe iki politer iki. Sing nang warung dhisik ya. Iya iya iya. Mari ngono iki kok aku sing ngusungi. Iya iya iya. Sing lompokno. Sing lompokno kok aku ya. Ya aku sing menek ta. Yo menek, wis ngedol aku. Nang kene nak. Iya, cok kuatir, wes lo. Cok beres, beres. Kok sing ngedol aku lho, kok lo? Iya, iya, iya. Lho, sing ngedol ya aku, sih. Aduh, iya, aku lho, iya, iya. Aku gopo. Iya, iya, iya. Ini pamanmu itu kaya ngundu, dik. Iya, iya. Cok kekiran. Cak Basman, ini saiki yuk diundu dewe, penuh sing nang dosur, aku sing nang ngisur. Lho, lah, kan gak melok menek. Lah, apa kok ngedok menek-menek? Lho, menek, aku. Ya, kok omong, Cak Basman. Lho, kan nang bisa aku menek itu. Ayo, tak tunjung gini, wes, tak tunggi. Ini ya, aku sugin ya, sugin ya. Tak sugin ya. Tak kena bukur ya. Iya, benar lagi. Nah, main jauh ini. Tak apa-apa, Cak. Lu, nak kekermu apa ya? Lah, kekermu lah, kok pelapak kekermu lah. Ah, tak ada, wes ya. Iya, Cak. Waduh, cek-cek, Rek. Lu, apa nak? Ya, aku lagi sana nak teblok, Cak. Lah, eh? Lah, aku asal bodoh, lah. Lah, aku kanyu-kanyunya. Wah, ya apa-apa lah. Ya apa itu, kan? Bingung. Itu kena, itu kena, itu kena. Oh, cepat terak lah, salah lah, wah salah. Okey lah, kau berapa, berapa, berapa, berapa? Lah, tong dua, telok teman, temen, temun. Si raja pada raja, si kendang pada kendang. Apa itu? Itu pacar ni kau sih? Apa itu? Hah? Wah, calen. Calen kau kaya sama nenek. Kaya sama nenek tapi dulu irung ni. Iku. Tamaran. Bujang, bujang, heh, bujang. Kau tak bujang kau kelamben. Lo, kau tak buntu tengok. Nah, mana enak? Nah, tinggal ni sahaja. Kau, eh, uang, uang, eh, uang, uang, uang. Nah, nah, nah, ada uang. Nah, ada uang. Ada uang. Oleh, oleh. Nah, ada uang. Ada uang. Nah, aku sugi nah. Nah, aku sugi. Nah, aku sugi nah. Aku sugi nah. Gak lemot, cek. Nah, sugi. Sugi nah. Ada uang, ada uang. Ada uang, ada loh, loh, uang hari. Uang hokur. Loh. Uang hokur. Loh, nyugi gak tepat. Iya, nak. Si benyak, oh, benyak-benyak, kau ada uang. Ada uang. Kau ada benyak-benyak, kau ada uang. Mana, Rek? Nggak, aku lah. Kau nyugi gak tepat, enak, kau ada uang. Kenapa? Aku. Siapa? Nah, kok kecek-kecean? Kecek-kecean, ya, saya boleh percaya nah. Kula, Dek. Hah? Kula, Dek. Rasa aku bujang, itu, Mang. Loh, kan bujang ada irungnya, itu yang kayak bujang, kan? Nah, udah. Iya, ngontak sama geger, kau sih. Iya. Kalau aku sama lho, pengen ada lho, pengudoi, kipelem. Lho, kipelem, lho, kerang, kering, kerangan. Ah iya, ngunduk lah, jelok-jelok. Apa? Kenapa sama aku? Nek jaluk aku ngomong. Lho, ngomong jaluk. Lho, ngomong. Tak sopran, aku jaluk koi. Niki pun barang dagangan, niki sing gede, gedenol gede, setengan. Niki sing rodok cilik, gula aneh, gede-gedenol. Lho, jatuh. Takangan, lho takangan. Oh, terus apa? Pagi, poi sa. Lho, poi safari. Hah? Poi safari. Poi sapa? Safari. Empret. Dadet iki poi sapa? Poi sapa? Iki toko. Empret. Oh, mari empret empret. Iki apa belakang iki kok epic. Ngene lho kan. Ngene lho kan ya. Iki bojo kula, kula buah. Pancen niku bojo penel apa dadi dadi aku? Lho, cek loh. Bayu bare aku bojo penel. Lah ya kan iku mae aja merem ae, loh. Wes mah aku dipamer-pamer no ben gak wawo ya. Pecicil ana berdu. Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi jelas nggih. Kali markaban. Safari dodol luwe teko. Gak wite wae wae didol aku. Wis rasa kenapa ya? Nah, nebah Dek, nebah. Sampeyan po iki tuku tuku nang ndi? Safari. Safari. Kuwi nang ndi? Safari. Hah? Kebata kondi, seka aku sing maju. Kalau budek wonge. Supaya dipenuh. Ngeten nggih Mas nggih, Kak nggih. Sok kran nggih. Niki kula nembah 250 mundur atau 50 niki. Kadane pinten? Kadane safari. Lah duwene dikakno sapa? Safari. Hah? Eh beri lagi safari. Kok lancang? Kok lancang? Kok lancang di safari? Lah apa wong iki tegal kula. Nek ropo tak aku bayar 250. Ayo tak diangkut. Eh, tetang nami aduh. Oh, jadi tetang tetong ae. Eh, hop. Ana tegono wong isung sampe gopo kader e. Kono wae, bodi kurang ya, Dakno. Lha kenapa iki tegal kowe iki? Mau tegal-tegalmu aku tuku safari ya, Dakno. Iki pelemku. Pelemku kapan kok nandur? Lho. Kenapa sih? Aku nandur laporan penuh kowe. Lho, kok laporan ngono? Pacet aku nandur kok. Lho, Pak. Iya, Pak. Ya apa ya, Pak? Pacet aku nandur kok tak dipo ngono, Pak. Nah, urai kok itu. Kayak sebenarnya kan kula, Cak Basman. Wis saiki nek kon gak terima ngurusan safari kono pokoknya aku. Iki cepet dilang lho nggih niki urusan lho pun dilang lho. Oh barang puan. Iki 150 iki duwe peno. Duwe kula. Tuku nang safari. Tapi po iki tegalku. Tak ngene nek nek panjenengan iki tegalmu, hak milikmu, nek wis kurang ngajar iki safari nek. Lah nek ngono tak diurusan bisa lah iki mawon. Iya saiki ngene ya, Bapak Rena. Pelem iki aja dido dhisik. Iya ya, terus. Oh, tak dido dhisik. Aja dido dhisik. Nek kae dur sang di safari. Iya ngono. Biasa safari nek warung lho kerju. Nah, ayo kan safari. Ayo. Sambut kayak marung, layar rendeng-rendengan. Konco kayak gemberuduk. Karena sih bayar. Ayo, pung, delok konco jadi yang layar rendeng-rendengan. Udah ni nyelak bayari kan nak belas. Lo, isui Erik ni. Sapari. Apa? Ditungguin lo, bu. Ditungguin. Tapi si marung jadi pakai. Kau tak pakai TV, bukan mana-mana no. Apa iki? Tapi butuh apa kan iki? Butuh kopi ta? Campuran. Kacang hijau ta? Campuran. Iya. Kacang kadal kan. Kacang kadal kan niku iso ae. Iki campur kopi dicai banyu wedang-wedang. Wedang. Kita kake didi ae sepetan. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur. Ya, Pak, jalu wis kenal. Apa? Iki warung nyar lho. Kalau nak kunci pepet ya. Ceng maru tak kuat. Kalau nak kunci pepet. Kena. Wah pernah gua pepet kena. Maru gua. Cai. Ya no. Cai ya kena. Lewat tang cai kade gula cak. Hah? Wetan jahe gak ada gula. Ada gula tak? Iya. Kopi aja. Kopi kamur jahe. Kopi jahe. Kan ndok. Iya. Ndoknya turun ngendoknya pipi ya. Ya pipi aja dicampur jahe. Anu ini segone apa sih ngono? Ada segone. Kokolong? Segokolong. Ini nurut lah bancaan nih. Lha nek iki sembarang iki sing iya botone ana warung terpada. Lho ngono lho. Terpada sebabuna kadang-kadang di marung kadang-kadang di Joko Bengi warung. Sanane. Sanane. Terus salam iki butuh apa? Sego apa? Sing sego anget ae wis. Sego anget ana. Sing setengah anget ana. Sing anyep sego kae banyu ya kok kan. Ana. Ana. Kono kok ana trek iki warung ta? Ya jaringan ae garingan. Garingan. Seko putih. Seko putih. Luwak ndok adik sendok. Sendoke diselang arek-arek kuwi durung dibalekno. Ya gak ya gak enok ya. Enok. Tapi lho ngarep yo wong api tri warung iki. Yo cek buruk bangun iki waken tak ku iki. Tak. Lan diganti warung Surabaya cak amin toh. Lho iya ngene. Kadang-kadang andek-andek ludruk iki kalau lagi. Dicantumno. Iku nek arep bantuan teko arek-arek iki. Yo, amin to hari teko laban. Lho, ero awakmu. Iya. Oh, iya jane golek laban. Ya apa kabare Jimmy ya, Bang Jimmy? Wah, wis Saya ki menter saya ki rek. Watu ae. Watu terus sampeyan kok. Iki diwadani diomongi kok. Lah awakmu gak ngomong-ngomong mbek aku. Wis aku teh, sange teh. Sange terus tok. Segone rawon ya. Hah? Rawon. Sego rawon. Ngopi segone ri. Ada iwak ta? Heh, ada iwak. Lah ana duduk tok ya. Ya. Duduk tok. Ya mbek iwak ya. Duduk iki ngono macam-macam, ana sing asin. Ya. Ana sing setengah asin. Asin aja ndang budrek. Wah, ya sing biasa ngono ya. Biasa ta iya. Sing ana ngono pri? Cagu, cagu. Kapan kok dawane? Iri, awakmu sabi kok ngirian, Ri. Lah irian iki kok sing boten sagu kabeh. Lho, bubur ketan ira kok sagu. Lah mesti sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan. Wis tak sagu, bubun apa bubur. Kamu muni bubun aku Ri. Jalek safari jalukane angel-angel wis aja anu mangan meja mari Ri. Jembar dipangan opo sih wong ora jajan iki. Rujak wis ana jar rujak. Ono, ono, ono. Ono. Rujak rujak apa? Rujak ulek, rujak ulek. Ono rujak ulek ono. Jenang kula, jenang kula. Ono sing buareng ono. Jenang kula ono. Ono. Kicir-kicir. Ono. Kula nyanyian kabeh iki. Rujak cengur, rujak cengur. Mas sayang, Ri. Cimur apa sih mana? Sayang Ri cengur Ri. Apa? Sunten cengur hari ini. Ah cengur pun apa? Cari lambene. Oh, oh no, anu wek no segorawon, segorawon ya, baru iya. Teh panas, teh panas. Susu panas mana tadi? Eh? Susu panas. Ah, sing adem ya, panas enggak? Oh, ojo oh, gak enak adem iki, gak enak iki. Eh? Adem iki gak enak. Anget-anget, anget-anget. Wah, sik durung panas iki. Nek kon njaluk anget-angetan. Durung nyemut kompor ya kemari. Iki warung opo karepe iki? Wis sing cedengan ngene cedengan. Ya wis. Iya, iya. Anget ta? Iya. Anget kuku. Anget ta, anget. Anget. Sangat baik. Iya. Ya, tandang ini takkan dukur kompor. Terus tandang ini jokono. Jadi ngomong kemana sih? Tandang ini takkan dukur kompor. Iya. Terus tandang ini jokono. Aku njur tandang ini kan. Oh, ini kena ya, kata tim nung. Jokono banyu. Jokono banyu. Banyu apa air ini? Cak, lembutin orkes hijau pun. Duh. Aku ini orkes hijau. Iya. Aku tahu banyu, kata kan orkes. Bisa, bisa. Bisa. Sebab warung kene lah arek-arek lak gelek rene. Lho arek iki pose nggo kene iki pose. Oh, pose. Pas sing nggon iki lho. Iya, nggon ya. Heeh, nggo kene kuwi adare arek nang nganggur. Nang wedang kok ngomong ae. Pancet dhewe gelek rene. Gelek arek-arek iku. Sok wae. Damal bareng. Iya. Tapi ya saya sak ulang pisan markeco rene. Markeco mesti. Wirai. Lho iya. Ingin ane rene wirai. Iya. Baik, iku sapa iku? Ndak pira lho, ndak pira. Kene iki dodol banyu ta dodol omong. Wis akeh ndak pira durung mangan kok ndak pira sapari iki omong. Ndak iku ndak. Wis sing mangane kari lho. Sing ngemplok iku kapan? Lha iki mangan apa? Wong sing ngomel tok dadakno. Wis akeh nang godhok-godhok ngono. Iya wis. Gak gawe pegawe ta? Ah, kang nguri masa pegawe nggo ngarep kabeh. Ono pelayan ta? Oke, mbok kon lho. Ono boi to akeh. Coro ini macam-macam, istilah aku itu akeh. Ben-ben aku tak ada di mana ya, aku tak butuh no kendang. Iso, butuh no kendang. Kendang iso, iso. Sing kiri kasing tanggung, kasing ikut sembuhwarang. Wah, ini bagian kemiso. Bagian kemiso sembarang iso. Tapi tak namburi juga ya? Iya. Kan kena, tapi gak wasa-wasa nara-ara ya. Iya. Kalau aku lah gak kagawin ya. Iya, tak awi. Tapi aku sih bayari lah, ngawi uang bulan. Ini banyu seumur. Ini duit emang lo sendiri. Wah, ini lo. Tapi susah mono kok. Urung anu kira-kira nyak selawe selawe ta ya selawe nu pantes rek ngobrol mang ya iki selawe mengkon dhisik eh man ya opo iki eh man mangan-mangan mangan-mangan ngawur ae kon iku ono resiko kene mangan wes ae bebuk mangan bebuk oh atesen nek ngomong iya ngomong ngono beli pesenan 250 eh arep piye lho yen wak becak kurang 250 kae ono lho eh iki jale wak Bali ngono lho wak Bali cah nek mangan wak Bali iki tak buk. Iya lu mbok dicit aku. Aku kena lak oleh koyo gedhe jange. Oh, Kak. Lho iki. Lho sabar. Ya iki lak keran. Iya. Ring apa? Eh? Aku tak setek dicit. Oh, Kak. Ini lo mangan-mangan dicit aku. Mati lho iki kene. Kon global rematik kuku mati. Ah, wis tak gampang kok tak sentek lho. Kok dhewe mbok karo lomong ngomong ngene. Wis aku tapi jedi. Ono perlu ta? Hah? Ono perlu? Ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe sabari? Arek rezeki, ngomong aja. ana aku safari ku wakil lho, safari gak aku tok lho. Ya iki safari kon iki. Safari tuwowo. Safari kon to. Safari pancak kendang ku yo ana. Safari kon kok iki. Oh aku ta. Iya. Safari dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane. Oh ana acara. Lungguh kene ri safari. Lungguh sak lungguh ri safari arek ganteng anak wong gendeng. Ya. Ya kenapa? Apa lah apa? Kasianan lah. Iya iya itu kena ya. Kok api dik kan? Bedian kan api kan kamu kan tahu maksudnya awal ikon sih aku. Manis. Pinter kan? Nah lulusan apa sama aku? Pinter kan ya? Pinter. Sekolah kan? Sing kan baliku pelem. Sing kan baliku pelem kan? Teru kan? Teru. Iya. Iya kan yang ngejar ya? Iya. Nah, ya wis pelem sing tebas kon ya. Wis ya kan ya pengaran nek dhewe bodho. Lah pelem iku tinggalane paman. Hah? Tinggalane paman. Acara nyantak paman-paman ta. Lha kok ngene pelem tinggalane paman ta? Enggak ya. Tinggalane bebek. Dudu. Lah kok kan dol dik. Lho, iya. Wes sapa iki? Eh? Wes sapa iki? Ya jarine nekmu jarine. Hayo wes kok kok dol. Eh? Kok kok dol? Butuh dhuwit kan aku. Eh? Butuh dhuwit. Butuh dhuwit kan dol. Heeh. Dol kabeh apa sak omahe? Lha apa ulu-ulu ta? Kok lulu lah iki wong tegaku, pelemku kok kon dal. Lho kon iki jine ta enggak? Lek kakake jine wong iki wekku. Lek kon iki jine karo ane gak apa-apa. Kok karo ane wis kadung di proyok ambek baseman ndukur pelem kono hari ini. Kon larang 250 kan? Heh, 250. Lah iya kok lancang iki wong kek sokan kon dol, heh. Tak kene kon tolos wae. Temenan peno pinter golek nobat ini kakake peno. Aduh. Hati apa? Ngawur kon. Iya kok. Aku iya, untungnya kan nake bu. Tuh temenan mau teko bluk aku waduh sono blok ngono. Terus iku lemeh ku batine akeh kok. Temenan deh, guys. Kuwi apa? Ngawong-ngawong ngono sing nyawat buak. Terus nlebok. Aku ukur. Aku ukur. Bopo kabeh iku mang? Karo sing nyawat. Sopo nyawat, Bang? Aku. Oh, tak no. Ora teke nyawat. Ya, Pak Ri. Iya, iya. Ayo, kok kudu tak. Eh, tak jawab kon. Mosok gak kelu kan. Cucuke sapa iki? Cucuke. Ayo. Masih kagum kon cocok di basman ono. Cucuke iki sapa? Ya aku ya. Lah sapa maneh? Aku siwi. Oh, kon melu ae kon. Aku duwe tawangan iki, Jen. Sapa sapa? Kartolo Slawi. Iki kon iku salah ri. Lah karine ya gak aku. Sapa? Keluargaku. Lho padha ae iku. Wah, iki salah ri. Wong duduk barange ya apa? Barang sapa? Hai duduk barange. Jadi barange sapa? Kan suwi pokok duwe kurang aja. Iya, kari ini dhek ono kok ya. Iya, terus emang kabeh piro? 250. Nah, iki kari ini 50 iki. Loh, kari 50 akeh kari ini. Loh, sing 100 sing kok gampang takon larisan ngarep tak. Oh, iki 200 ae. Ojo arisan ngidol idol makne. 250 tak nang ngawur ae kon. Kaya ngono lho, ya apa kon niku? Kon niku kok sampe ngewangi safari ke wong paman. Rohku mang diomongno embung jare iki duduk wae safari. Lah ruang ngono lah apa aku gelem. Iku wong tegaku arek nek ngerti nek apa peno. Kok iso keren. Nek tak basman njaluk balik dhuwit aku yang njaluk balik pencet. Bayane nang witik kan. Ah, koloten. Pencet koloten, munggah koloten. Oh, pencet gak dikolot. Oh, tak nang ngawur ae. Pencet koloten gelem pokoke gak dicito oleh ngolot. Dhuwit iki dik woto. Lah tak balekno, Bas. Alah. Ya, ya. Tangkep ya, sing gawe nang Kartolo. Eh, lho, sing gawe apa? Wong tak kurisen mek sopran. Iya, iki lho. Iki repot iki kono anak dhewe ta. Ah, saiki. Wis Allah ben aku. Wis, pokoke ponakan gampang. Safari yang ngono pokoke balik dhuwit. Iya, iya. Coklat yang ngono kran. Aku ngerti nek iku.